sungguh Nabi mencintamu. Hingga Nabi minum di bengkak bibirmu. Bila marah, Nabi kan bermanja mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cinta. Abu Bakar, istri Rasulullah.